biasa, jatuh dalam cintamu biasa. Berbagai masalah hidup itu biasa. Suka duka itu pasti ada, kau harus bisa lewati semua. Janganlah menyerah begitu saja. Ayo come on, mari come on, buat tepat kita ngedown. I move on, I move on, I move on. Ayo come on, mari come on, buat tepat kita ngedown. I move on, I move on, I move on. Whoa, ae, ao. Kamu pasti pernah sakit hati, juga pernah patah hati, tapi bukan berarti kita berhenti. Kawan, suka duka itu pasti ada, kau harus bisa lewati semua. Janganlah menyerah begitu saja. Ayo come on, mari come on, buat tempat kita ngedown. I move on, I move on, I move on. Ayo come on, ready?